aku masih bayi di dalam rahim ibuku, aku sudah ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Kalau kamu tak percaya, tanya saja yang kuasa. Dalam mimpi hidupmu akan dapat jawab. Biru. semua yang ku ucapkan tak mungkin dapat.